Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat MGI TV dan para pendengar radio Ridul Jannah di mana saya berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan yaitu kitab Sahih Bukhari. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kitab salat yaitu hukum-hukum seputar salat, dan kita sedang membahas sejumlah syarat sah salat. Bahasan yang pertama yang telah kita selesaikan di hadis-hadis Sahih Bukhari ini yaitu menutup aurat ya, dan adab-adab berpakaian. Kemudian kita telah memulai bagian yang kedua, yang itu juga merupakan syarat sahnya sholat, yaitu istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblat. Kita mengetahui bahwa menghadap kiblat merupakan syarat di antara syarat sahnya sholat. Tidak sah sholatnya seseorang jika tidak menghadap kiblat. Bahkan telah kita jelaskan di pertemuan yang telah lalu bahwa menghadap kiblat itu bagian ciri tentang hakikat Islam dan merupakan bagian dari syiar-syiar Islam. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang telah kita bahas, yaitu man sholat sholatana wastaqbala kiblatana wa akala dzabihatana fadzalikal muslimu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat seperti sholat kami kemudian menghadap ke kiblat kami dan memakan sembelihan kami, maka dia adalah muslim. Jadi muslim itu punya ciri yang harus nampak, di antaranya disebutkan di sini ada tiga ciri, yaitu sholat dengan sholat yang sama, kemudian kiblat dengan kiblat yang sama, kemudian memakan sembelihan. Kemudian kita telah menjelaskan tentang kaidah-kaidah menghadap kiblat. Artinya bagaimana sih menghadap kiblat? Telah kita jelaskan bahwa kewajiban kaum muslimin dalam menghadap kiblat ada dua kategori. Kategori yang pertama, orang yang melihat kiblat, artinya yang melihat Ka'bah. Jadi orang yang di sekitar Mekah yang melihat fisik Ka'bah. Maka diwajibkan bagi setiap orang yang melihat fisik Ka'bah itu sholat ke arah Ka'bah langsung. Artinya tidak boleh melenceng, tapi harus menghadap. Dan menghadap Ka'bah atau menghadap kiblat, ya tergantung orang dari arah mana. Ya, kalau mungkin pertanyaan dulu kita, kiblat kita mana, ke barat? Nah itu karena orang Indonesia gitu. Ya, ya. Bisa dari berbagai arah tergantung kondisinya ya. Tergantung kondisinya. Kemudian yang kedua yaitu orang yang tidak melihat fisik Ka'bah. Jadi kita tidak melihat fisik Ka'bah, maka kita diperintahkan jihad, yaitu ke arah Ka'bah. Jadi seluruh negara yang mana tidak melihat Ka'bah secara langsung seperti kita, maka dicukupkan untuk ke arah Ka'bah. Dan ini juga kemudahan dalam syariat Islam. Dan hadis yang ma'ruf, bainal masyrik wal maghrib kiblah, itu untuk ahlul Madinah. Bainal masyrik wal maghrib kiblah, antara timur dengan barat adalah kiblat. Ya, kalau kita orang Indonesia berarti bainal janub wasyimal kiblah, antara utara dan selatan adalah kiblah karena beda gitu. Kemudian telah kita jelaskan juga bahwa ada beberapa udur, artinya ada beberapa udur, ada beberapa orang yang dibolehkan untuk tidak menghadap kiblat. Ya, tidak, artinya dapat toleransi untuk tidak menghadap kiblat. Yang pertama adalah al-ajiz an ma'rifatihi atau al-jahil an ma'rifatihi. Orang yang tidak tahu arah kiblat. Dalam arti dia tidak bisa beristihad dan dia tidak bisa tahu mana arah kiblat. Maka ketika tidak tahu arah kiblat, orang boleh untuk sholat kemana yang dia bisa beristihad. Yang kedua, ajiz, tidak mampu untuk mengarahkan dirinya ke kiblat. Ya, seperti kita telah jelaskan, orang yang sedang sakit, ya, atau mungkin saja satu ketika orang di penjara, kemudian diikat kaki dan tangannya sehingga dia tidak bisa bergerak berarah ke arah kiblat. Atau orang yang sakit, kemudian tidak ada yang mengarahkan dia ke arah apa? Kiblat. Maka boleh dia sholat walaupun tidak menghadap kiblat. Ya, seperti mungkin kalau ditakdirkan sholat di atas di pesawat, sholat di kereta api, atau sholat di apa? Di sampan umpamanya yang tidak bisa untuk diarahkan ke arah kiblat. Maka tidak mengapa. Yang ketiga adalah indal khauf, yaitu ketika terjadi takut. Seperti umpamanya ketika telah terjadi peperangan dengan perang yang berkecamuk. Ya, kalau perangnya tidak sedang berkecamuk, maka kita mengetahui bahwa pasukan dibagi dua kan dalam sholat khauf yang nanti kita akan lewat. Ya, kalau musuhnya ada di arah kiblat, ya, berarti kan pasukan dipimpin dengan apa dua saf. Ya, ketika imamnya ruku, saf yang pertama ikut ruku dan yang saf kedua tetap berdiri. Ketika sujud, saf yang kedua tetap berdiri sehingga nanti bergantian. Tapi kita tidak akan menjelaskan tentang secara sempurna. Tetapi kalau musuhnya berada di arah bukan kiblat dan itu tidak berkecamuk, maka ya pasukan dibagi dua. Artinya pasukan yang sholat dulu bersama imam dan pasukan yang tetap jaga-jaga menghadap musuh. Dibagi dua pasukan. Tapi kalau udah berkecamuk, maka dikatakan parijalan aw rukbana. Orang bisa menunaikan sholat walaupun sambil melakukan perjalanan, dalam arti bergerak gitu kan. Itu yang diberikan udzur, artinya orang yang mendapatkan toleransi untuk tidak menghadap kiblat. Kemudian telah kita bahas di pertemuan yang telah lalu, yaitu orang yang tahu salah kiblat. Jadi orang yang sholat kemudian tahu salah kiblatnya, maka ini dibagi kepada dua. Jika tahu dalam masih waktu sholat, umpamanya sholat 4 rakaat atau sholat 3 rakaat, pas di rakaat kedua ada orang yang ngasih tahu bahwasannya kiblatnya salah, maka di saat itu wajib untuk merubah arah kiblat. Tapi pendapat yang rajih tidak wajib untuk mengulangi sholatnya yang salah. 4 rakaat punya, 2 rakaat salah, 2 rakaatnya baru tahu. Maka yang 2 rakaat sebelumnya itu tidak wajib diqada atau tidak wajib untuk ditambah lagi 2 rakaat. Jadi dianggap tetap sah. Hal itu sebagaimana hadisnya kita akan baca nanti sebentar lagi, bahwa para sahabat ridwanullahi taala alaihim yang ada di masjid kiblatain. Jadi kalau kita ke Madinah itu ada masjid, beberapa masjid, Masjid Nabawi tentunya, kemudian Masjid Quba, kemudian yang ketiga adalah Masjid Qiblatain. Walaupun tidak ada syariat tertentu di Masjid Qiblatain, kalau di Masjid Quba disunahkan sholat, sholat dua rakaat, dan pahalanya seperti pahala umroh. Tapi Masjid Qiblatain, kenapa dinamakan dengan Masjid Qiblatain? Karena para sahabat sholat di waktu sholat subuh itu dengan sholat ke dua arah. Jadi rakaat yang pertama mereka ke arah Baitul Maqdis, karena waktu itu mereka belum tahu bahwa kiblat udah berubah. Ketika mereka sedang ruku, tiba-tiba ada yang membawa berita dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kiblat telah berubah ke Baitullah, yaitu ke Ka'bah. Maka ketika mereka sedang ruku, langsung mengarahkan wajah mereka ke arah Baitullah. Nah, tidak diriwayatkan bahwa dalam hadis itu para sahabat mengulangi rakaat pertamanya yang mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, maka dalam hadis ini diambil kesimpulan bahwa apabila seseorang itu salah kiblatnya, kemudian ada yang mengasih tahu tentang kiblat yang benar, maka wajib bagi dia untuk mengarahkan ke kiblat yang benar, tapi tidak wajib bagi dia untuk mengulangi sholat yang sebelumnya yang salah kiblatnya. Nah, itu kalau tahu ketika masih sholat. Tapi kalau kita tahu setelah salam, umpamanya di takbiran kita sholat kemudian salah kiblat, lalu ada orang ngasih tahu, maaf pak, maaf ah, atau apa panggilannya, Anda keliru kiblat, tapi udah salam, maka tidak wajib mengulangi sholat. Jadi tidak wajib mengulangi sholat yang tadi dan cukup, ya, walaupun dia salah. Nah, itu poin-poin penting yang pernah kita bahas, tapi waktu itu terperinci, sekarang kita mengingat. Bismillah, qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, babu qouli taala, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Qala hadatsana Al-Humaidi, qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Amr ibn Dinar. Qala salamna Ibnu Umar. Afwan, sa'alna Ibnu Umar an rajulin tawafa bil baiti wal umrah. Yani tawafa bil baiti al umrah. Walam yatuf bainas safa wal marwa. Ayati ya imra'atahu. Faqala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa tawafa bil baiti sab'an. Wa shala khalfal maqami rak'atain. Wa tawafa bainas safa wal marwa. Wa qad kana lakum fi rasulillahi uswah hasanah. Wasa'alna Jabir ibn Abdullah faqala la yaqrabanna hatta yatufa baitas hatta yatufa bainas safa wal marwah. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Saif qala sami'tu Mujahida qala utiya Ibnu Umar faqila lahu hadza Rasulullah dakhala al-Ka'bah. Faqala Ibnu Umar fa aqbaltu wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad kharaja wa ajidu Bilalan qaiman baina babaini fa sa'altu Bilalan fa qultu ashalla nabiyyu sallam fil Ka'bah qala na'am rakataini baina sariyataini allataini ala yasarihi idza dakhalta thumma kharaja fa shalla fi wajhil Ka'bah rakatain. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadasana Ishaq ibn Nasr qala hadasana Abdul Razak qala akhbarana Ibn Jurayj an Atha qala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala lama dakhala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-baita da'a fi nawahihi kulliha walam yusalli hatta kharaja minhu walama kharaja rakataini fi kubulil Ka'bah qala hadhil qiblah. Ya, Bab ini dimaksudkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Jadi bab ini dimaksudkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang hukum salat di dalam Ka'bah. Jadi salat di dalam Ka'bah. Kita tahu bahwa Ka'bah itu kan bangunan persegi empat gitu ya. Mungkin kita udah paham yang dinamakan menghadap kiblat berarti salat di luar Ka'bah gitu kan. Jadi salat di luar Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Nah, sekarang apa hukumnya kita salat di dalam Ka'bah? Atau mungkin di atapnya, di apa itu, di atasnya gitu. Boleh atau enggak? Tidak diragukan bahwa hukum asal memang salat yang menghadap kiblat gitu. Berarti kita salat di luar Ka'bah. Hukum asalnya seperti itu. Tapi bolehkah kita salat di dalam Ka'bah? Artinya di dalam bangunan Ka'bah itu. Nah, para ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan boleh, sah. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh kalau sholat sunnah. Nah, tapi Imam Bukhari mengetengahkan di sini ayat dan sejumlah hadis untuk menjelaskan bolehnya gitu. Jadi condong kepada pendapat yang mengatakan boleh. Dari mana pendalilan Imam Bukhari rahimahullahu taala yang mengatakan bahwa salat di Ka'bah itu adalah boleh. Ya. Hadisnya dalilnya adalah ayat yang tadi. Antahir baiti lit-thaifina wal-aqifina waruka'in sujud. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, ayat 125 dari surah Al-Baqarah ya. Ketika dikatakan untuk mensucikan Baitullah. Makna untuk mensucikan berarti boleh untuk sholat. Karena hukum asal tempat yang tidak suci tidak boleh untuk sholat. Gitu. Paham gak? Jadi kalau tempatnya itu ada najis, tempatnya itu kotor, dalam arti ada najis, maka tidak boleh untuk sholat. Ketika diperintahkan untuk disucikan berarti boleh untuk sholat. Karena tempat yang kita boleh untuk sholat adalah tempat yang suci. Sebagaimana dalam pelajaran kita terdahulu bahwa suci ketika sholat itu mengandung dua, suci dari hadas dan suci dari najis. Suci dari hadas artinya suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Suci dari najis yaitu sucinya pakaian dari najis, sucinya badan dari najis, dan sucinya tempat sholat dari najis. Maka itu dinamakan syarat sahnya sholat dari sisi bersuci. Nah, maka ayat ini dijadikan dalil tentang bolehnya sholat dan sahnya sholat di dalam Ka'bah. Kemudian Imam Bukhari membawakan sejumlah hadis di sini. Hadis yang pertama ini dikisahkan bahwa Amr ibn Dinar berkata, kami bertanya kepada Abdullah ibn Umar tentang seseorang yang tawaf di Baitullah untuk umrah. Artinya tawaf untuk umrah. Tapi dia belum sa'i. Jadi belum tawaf antara Safa dan Marwah. Atau dikenalnya oleh kita adalah sa'i. Bolehkah dia mendatangi istrinya? Artinya bolehkah dia menjima istrinya? Jadi apabila orang itu berihram, kemudian sampai ke Mekah, dia bertawaf di Baitullah 7 kali, 7 putaran, boleh enggak dia berjima setelah itu? Maka Abdullah bin Umar ditanya. Faqala, lalu beliau berkata, qadima Nabi sallam. Nabi sallam datang, artinya datang dari mana? Dari Madinah. Fatawafa bil baiti sab'an. Lalu beliau bertawaf di Baitullah 7 putaran. Wa shalla khalfal maqami rakatain. Kemudian beliau salat di belakang maqam. Maksud di sini adalah maqam Ibrahim. Ya, maqam Ibrahim ada tanda lah ya, di sekitar Ka'bah itu ada maqam Ibrahim, itu yang dimaksud. Maka Nabi sallam salat di maqam Ibrahim. Wa tawafa baina Safa wal Marwa. Dan Nabi sallam itu setelah itu tawaf atau dikenal dengan kita adalah sa'i, yaitu antara Safa dengan Marwa, yaitu 7 putaran. Wa qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lalu kata Abdullah bin Umar, sungguh telah terdapat dalam diri Nabi sallam bagi kalian adalah suri tauladan. Dalam arti rukun umroh itu kan ada 4. Rukun umroh ada 4. Ya, yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat adalah tahallul. Atau amalan umroh itu cuma 4. Jadi kalau amalan haji kan panjang, tapi kalau umroh cuma 4 saja. Ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Ya. Artinya orang tidak boleh melakukan jima kecuali setelah selesai apa? Tahallul. Jadi setelah selesai melakukan 4 rentetan atau 4 perbuatan tadi, ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Dan itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa relevansi hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari di sini? Ya, dibawakan di sini. Yang pertama menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di makam Ibrahim. Dan ini menjadi sunnah bagi orang yang ibadah umroh kemudian tawaf, maka disunahkan sholatnya di makam Ibrahim. Bagi orang yang menunaikan ibadah haji, kemudian dia kita tawaf, setelah selesai tawaf 7 putaran, maka disunahkan sholat di makam Ibrahim. Dan semua orang yang tawaf di Baitullah, baik tawaf itu tawaf sunnah, dalam arti kalau kita udah selesai umroh, kemudian kita selesai ibadah haji, kemudian kita berada di Mekah, kemudian kita sering masuk ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, maka kita boleh melakukan tawaf kapan saja. Nah, disunahkan setelah tawaf kita sholat di makam Ibrahim. Ya, tapi sholat di makam Ibrahim itu untuk hari ini memang sulit itu untuk orang melakukan sholat di makam Ibrahim. Kenapa? Karena hari ini ya makam Ibrahim itu tempat orang lewat untuk melakukan tawaf. Jadi kalau antum sholat di situ keinjak orang gitu. Bahkan mungkin ya bisa mati gitu ya kalau orang memaksakan sholat di makam Ibrahim, apalagi di musim-musim haji. Ya kalau hari ini di mana? Ya di mana saja kita sholat, maka tetap mendapatkan keutamaan sholat setelah tawaf. Karena intinya adalah rakaatai tawaf, yaitu 2 rakaat setelah tawaf, di mana saja boleh, sah ya. Karena tidak mungkin kalau tawaf salat di makam Ibrahim. Tapi di sini ada menunjukkan apa? Sunnah. Kemudian Imam Bukhari di sini menjelaskan bahwa hadis yang pertama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat tidak di dalam Ka'bahnya, tetapi beliau salat di luar Ka'bah menghadap apa? Ka'bah gitu. Jadi sholat di makam Ibrahim dan menghadap kepada Ka'bah. Kemudian pada hadis yang kedua, dan kami bertanya kepada Jabir ibnu Abdullah, lalu beliau berkata, janganlah kalian mendekati istri, jangan mendekati istri sehingga tawaf di antara Safa dan Marwah, sehingga tawaf di antara Safa dan Marwah. Berarti hukum sa'i ya bagi orang yang ihram, maaf, bagi orang yang umrah hukumnya adalah rukun. Artinya tidak sah dan tidak boleh orang itu melakukan jima sebelum dia bertawaf antara Safa dan Marwah, atau kita mengenalnya dengan istilah sa'i kalau Safa dan Marwah. Nah, ini berdasarkan hadis ini. Kemudian Imam Bukhari mengetengahkan hadis setelahnya, yaitu lewat jalannya Musaddad. Ini tentang kisah juga Abdullah bin Umar. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, hadza Rasulullah dakhala al-Ka'bah. Ini Rasulullah SAW masuk Ka'bah. Faqala Ibnu Umar. Lalu Abdullah bin Umar berkata, fa aqbaltu wa Nabi sallam qad kharaja. Aku masuk dan Nabi sallam telah keluar. Wa ajidu Bilalan qa'iman baina babaini. Lalu kata Abdullah bin Umar, aku mendapatkan Bilal sedang sholat di dalam Ka'bah di antara dua tiang. Jadi mendapatkan Bilal bin Rabah sedang sholat di antara dua tiang, berada di dalam Ka'bah. Ya. Fasa'al tu Bilalan, lalu aku pun bertanya kepada Bilal, as-salatu Nabi Sallam fil Ka'bah, apakah Nabi Sallam sholat di dalam Ka'bah? Jadi penasaran. Bilal melakukan itu, kemudian Abdullah bin Umar bertanya, apakah Rasulullah SAW pernah sholat di dalam Ka'bah? Qala na'am, beliau mengatakan iya. Rak'ataini baina sariyataini allataini an yasarihi. Katanya beliau sholat dua rakaat di antara dua tiang yang ada di sebelah kiri. Ya. Idza dakhalta, jika engkau masuk, summa kharaja, kemudian keluar, fasala fi wajhil Ka'bah rakaataini. Jadi apabila masuk kemudian keluar, maka salat lagi di luar dengan menghadap apa? Menghadap Ka'bah. Artinya ala wajhil Ka'bah, artinya di depan Ka'bah. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan lagi, yaitu riwayat dari Atha. Beliau mengatakan samitu Ibn Abbas, bahwa Imam Atha mendengar Abdullah Ibn Abbas qala lamma dakhala Nabi sallam al-baita, tatkala Nabi sallam masuk ke Baitullah, artinya ke Ka'bah, da'a fi nawahihi kulliha, beliau berdoa di semua sisi-sisinya, artinya berdoa di semua sisi-sisinya, sehingga juga merupakan tempat berdoa. Kita disunahkan berdoa di sisi-sisi Ka'bah, ya, termasuk mustajab insyaallah. Walam tusalli hatta kharaja minhu, dan beliau walam yusalli hatta kharaja minhu, dan beliau tidak salat sehingga keluar darinya. Walima kharaja, falamma kharaja rakataini fi qubulil Ka'bah wa qala hadhil qiblah. Kemudian tatkala keluar beliau ruku dua rakaat, ya, dengan menghadap ke Ka'bah, lalu beliau mengatakan inilah kiblah. Inilah kiblah. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam Bukhari mengetengahkan dua rumpun hadis di sini. Hadis yang seolah-olah bahwa Nabi SAW itu sholatnya di luar Ka'bah. Ya, jadi Nabi SAW sholat di luar Ka'bah. Riwayat pertama di makom Ibrahim. Riwayat yang lain tidak menyebutkan. Ya. Tapi pada riwayat yang lainnya, yaitu kisah tentang Bilal bin Rabah, itu menyebutkan bahwa Bilal bin Rabah pernah melihat beliau sholat di dalam Ka'bah, dan Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu melakukannya. Maka dari sejumlah hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ya tidak mengapa, jaiz, boleh, sah sholat di dalam Ka'bah. Adapun keutamaannya dikatakan, ataupun adapun yang dikatakan afdol, lebih utama salat di luar Ka'bah, maka itu kebanyakan hadis yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di luar Ka'bah. Sehingga ya, tidak menafikan tidak sahnya. Sah, tetapi yang utama tentunya di luar Ka'bah. Wallahu taala alam. Hukum fikih yang lainnya berkaitan dengan haji insyaallah akan datang di babnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala bab tawajjuhi nahwal qiblatu haitsu kana. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqbilil qiblata faqabbir. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abdullah ibn Rajah qala hadatsana Israil an Abi Ishaq Anil Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat nahwa baitil maqdis 16 aw 17 syahran wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjiha ila al-Ka'bah anzalallahu qad nara taqalluba wajhaka fis sama'i wa tawajjaha nahwal Ka'bah wa qala sufaha minan nas wa hum yahud mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qulillah Al-Mashriq wal-Maghrib yahdi mayyasha ila sirati mustaqim. Fasalama'an Nabi SAW rajulun thumma kharaja ba'da masala famara ala qawmin minal ansari fi salatil asr nahwa baitil maqdisi faqala huwa yashhadu anhu salama'a Rasulullah SAW anahu tawajah nahwal Ka'bah fataharrafal qawm hatta tawajahu nahwal Ka'bah. Qala Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala hadasana Muslim qala hadasana Hisham qala hadasana Yahya ibn Abi Katsir an Muhammad ibn Abdurrahman an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu tawajjahat fa idza arada al-faridah nazala fastaqbala al-qiblah. Qala Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala hadasana Utsman qala hadasana Jarir an Mansur an Ibrahim an Al-Qamata qala Abdullah qala shala Nabi sallam qala Ibrahim la adri zada aw naqasa falamma salima qila lahu ya Rasulullah ahadatsa fi salati syai'un qala wa madzak qalu shalaita kadza wa kadza fasana rijlaihi wastaqbala al-qiblata wa sajada sajadataini tsumma salama falamma aqbala alaina biwajhi qala innahu law hadatsa fi salati syai'un fanudabbi'ukum bih walakin innama ana basyarum mislukum ansa kama tansawun fa idza nasaitu fadzkiruni wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharra sawaba waliyutima alaihi tsumma yusallim tsumma yasjudu sajdataini. Nah, ini bab menguatkan sebelumnya, bab wajibnya menghadap kiblat di mana saja kita berada. Jadi bab wajibnya menghadap kiblat dalam kondisi apapun. Artinya di sini menunjukkan bahwa menghadap kiblat adalah syarat di antara syarat sahnya salat. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis mu'allak. Artinya hadis mu'allak sudah dijelaskan sebelumnya adalah hadis yang tidak disebutkan sanadnya, tapi hadisnya sahih dan Imam Bukhari akan memasukkan di tempat lain. Jadi akan datang hadisnya di tempat lain nanti. Ya. Hadis ini dikenal dengan hadis musi'u salat, yaitu orang yang sholat tapi sholatnya tidak dianggap. Jadi dikenal dengan hadis musi'u sholat. Sholatnya kecepatan, artinya ruku sujudnya tidak tumanina. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang itu, sholli fa innaka lam tusholli. Akhirnya orang itu sholat lagi, balik lagi, sholli fa innaka lam tusholli. Sholat kamu, engkau belum sholat. Balik lagi sholat, kayak tadi lagi sholatnya. Sampai 3 kali dia mengulangi sholatnya, baru dia mengatakan, wahai baginda Rasulullah, aku tidak tahu sholat kecuali seperti ini. Maka dibetulkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza qumta ila sholati fasbigul wudu'a thumma staqbilil qiblata fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka' hatta tatma'ina raki'an sumarfa hatta tatma'ina yani qa'iman sumasjud hatta tatma'ina sajidan sumajlis hatta tatma'ina jalisan sumasjud hatta tatma'ina sajidan sumaf'al zalika fi salatika kulliha. Lalu Nabi SAW berkata kepada orang itu, jika kamu akan sholat, maka berwudulah dan menghadaplah kiblat dan takbirlah. Ini pendalilannya, summastaqbilil kiblah, dan menghadaplah kiblah. Nah, kemudian orang itu dikatakan bacalah Al-Qur'an, apa, surah Al-Fatihah, kemudian rukulah dengan tumanina, iktidalah dengan tumanina, sujud dengan tumanina, duduk di antara dua sujud dengan tumanina, kemudian sujud lagi dengan tumanina. Lalu lakukan sholat seperti itu dalam semua sholatmu. Maka sahabat itu baru tahu cara sholat yang benar. Ya. Walaupun di kita masih banyak orang yang sholat seperti yang ditegur tadi, yaitu yang tidak tumanina, ruku dan sujud. Dan itu tidak sah ya. Karena tumanina adalah ruknun min arkani sholat. Tumanina adalah rukun di antara rukun sholat. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan tentang asbabu nuzul, perpindahan kiblat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunggu wahyu untuk segera pindah kiblat. Kenapa? Karena ahlul kitab sholatnya ke Baitul Maqdis. Maka beliau ingin, artinya mukhalafah dan tidak tasyabuh, ingin menyelisihi ahlul kitab yang mereka sholatnya ke Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi, mereka sholatnya ke Baitul Maqdis. Maka Nabi SAW berharap, meminta kepada Allah untuk segera dipindahkan kiblah. Maka turunlah ayat yang memerintahkan kepada kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa aina matwalu fawalu wajhaka syatral masjidil haram. Maka turunlah ayat tentang perintah untuk memindahkan kiblat ke Baitullah. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi SAW dengan para sahabat sekitar 16 atau 17 bulan sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai untuk berpindah ke Ka'bah. Maka turunlah qad nara taqalluba wajhika fis sama. Lalu diperintahkan untuk menghadap kiblat. Lalu orang-orang Yahudi ya apa mengomentar, disebutkan dalam ayat Al-Quran, saya kulu sufaha'u, akan berkata orang-orang dungu, siapa ahlul kitab ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki timur barat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Baitullah itu atas perintah Allah. Jadi intinya adalah istislam li amrillah, yaitu ketundukan kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang memiliki timur dan barat. Kemudian dikisahkan di sini, maka sholatlah seseorang bersama Nabi SAW, artinya sejumlah sahabat yang udah tahu kiblat ke Ka'bah dan sholat bersama Nabi SAW ke Ka'bah. Lalu setelah selesai sholat, mereka melewati satu kelompok kaum muslimin dari kaum Ansar yang dikenal dengan sekarang itu di majelis Qiblatain itu. Jadi sholat bukan di Masjid Nabawi, tapi mereka sholat di luar Masjid Nabawi. Dalam hadis ini dikatakan mereka didapatkan sedang sholat, dan sholatnya adalah sholat asar. Jadi mereka sedang menunaikan sholat asar. Lalu seseorang yang telah menyaksikan sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Ka'bah itu mengasih tahu dan mengatakan, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sholat menghadap Ka'bah. Maka seketika itulah para sahabat yang diriwayatkan sedang ruku itu merubah arah mereka dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Dan ini tentunya dijadikan dalil oleh para ulama bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah bahwa khobar ahal makbul, artinya berita dari satu orang diterima gitu. Karena ini bab akidah kan, menjelaskan tentang perpindahan kiblat. Nah, dalam hadis ini diambil kesimpulan tadi. Satu kesimpulannya yang tadi, bahwa apabila orang itu salah kiblat kemudian tahu di tengah-tengah sholat, maka wajib untuk merubah arahnya. Wajib itu. Kalau dikasih tahu dia tidak merubah, maka tidak sah sholat setelah itu. Maka wajib atas dia merubah arah kiblatnya dari berita orang yang ngasih tahu ke kita. Kemudian yang kedua, istinbat dari hadis ini juga menunjukkan tidak wajib mengulangi sholat yang tadi salah arah. Jadi kalau 4 rakaat 2 rakaatnya arahnya salah, kemudian baru tahu dan yang 2 rakaatnya benar, maka yang 2 tadi tidak perlu untuk diulangi lagi. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa boleh bergerak dalam sholat untuk li'ajli maslahati sholat. Karena tentunya perpindahan kiblat ya itu melakukan pergerakan. Yang awalnya bukan pergerakan sholat, tetapi tidak mengapa, yaitu al-haraka li'ajli maslahati sholat, bergerak untuk kemaslahatan sholat. Karena tentunya wajib menghadap kiblat, kalau tidak melakukan pergerakan perpindahan maka itu tidak bisa dilakukan, sehingga pergerakan itu menjadi boleh walaupun hukum asalnya tidak boleh. Nah, kemudian pada hadis yang kedua, hadis ini menjelaskan pada penjelasan yang telah lalu dan ini diulangi, bahwa hukum asal kita tidak boleh sholat di atas kendaraan, yaitu sholat wajib. Jadi sholat wajib hukum asal tidak boleh dilakukan di kendaraan. Kenapa? Pertama, tidak berdiri sholatnya. Ya kalau kita umpamanya sholat di kereta, sholat di pesawat, sholat di mobil, ya karena fasilitasnya umumnya pesawat itu tidak disediakan fasilitas sholat kan gitu. Kemudian juga kereta juga tidak disediakan fasilitas apa? Sholat. Ya, kalaupun ada mungkin kadang tidak mampu dilakukan oleh semua apa orang yang ada di pesawat itu. Demikian juga tidak bisa dilakukan oleh semua orang yang ada di kereta itu. Ya kalau harus bergantian sekian itu tempatnya cuma satu, kadang kan tidak mungkin. Nah, maka hukum asal sholat wajib tidak dilakukan di kendaraan. Ya. Boleh dilakukan di kendaraan inda darurah, ketika darurah saja. Sudah dijelaskan di waktu yang lalu, kalau sholat itu mungkin untuk dijama, contohnya kita naik pesawat akan sampai ke tempat tujuan di waktu asar, maka tidak sholat di pesawat, tapi kita boleh untuk jama takhir. Untuk jama takhir ya, untuk jama takhir. Karena hukum asal ya sholat harus berdiri. Tapi kalau tidak memungkinkan, seperti kalau kita berangkat dan akan sampai di waktu maghrib, dan tidak mungkin duhur dengan asar dibawa ke maghrib karena bukan waktunya, tidak ada ruhsah untuk menjama itu, maka tidak mengapa sholat di saat itu di atas pesawat, di pesawat walaupun tidak berdiri. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Artinya bertakwalah kepada Allah dengan semampuan kita. Kemudian yang kedua dalam hadis ini, sholat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan. Jadi sholat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan walaupun tidak menghadap kiblat. Sholat sunnah itu seperti apa? Mungkin sholat witir. Ya. Dan tentunya yang dimaksud di sini kalau ketika safar, bukan sholat qobliyah dan ba'diyah. Karena bagi orang yang menjamak sholat tidak ada lagi qobliyah ba'diyah. Bahkan tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW ketika safar melakukan ba'diyah dan qobliyah. Tapi yang dijaga oleh Nabi SAW adalah sholat witir. ketika safar. Ya, kalau sholat tahiyatul masjid masuk dengan dalil umum. Tapi sholat qobliyah ba'diyah bagaimana? Artinya kan bagaimana mungkin kita mengambil rusuh untuk di qasar kok ada qobliyah ba'diyah yang wajib saja apa? Dikurangi. Kemudian kita menjama, bagaimana ada qobliyah ba'diyah gitu? Ya. Maka hukum asal boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Hal ini berdasarkan hadis ini. Karena Rasulullah SAW yusolli ala rohilatihi. Keadaan Nabi SAW itu sholat di atas kendaraannya, di atas untanya. Haisu tawajjahat, kemana kendaraannya itu mengarah. Jadi kan ya kalau arahnya mau kemana ya tidak mesti ke arah kiblat terus ya. Wa idza arada al-fariidata, dan apa beliau ingin untuk menunaikan sholat wajib, nazala, maka beliau turun, fastaqbalal qiblata, maka dia menghadap kiblat. Jadi di sini menunjukkan bahwa kenapa tidak boleh sholat di atas kendaraan? Ya karena umumnya tidak menghadap kiblat gitu ya. Ya. Maka sholat wajib tidak di atas kendaraan. Harus turun ya, harus turun. Harus turun. Kecuali tadi udur tidak memungkinkan. Ya, ada udur tidak memungkinkan. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini juga akan datang nanti di tempatnya tentang sujud sahwi. Jadi hadis ini menceritakan tentang sujud sahwi, tapi dijadikan dalil di sini sebagai berikut. Kita perhatikan hadisnya. Dari Abdullah ibn Mas'ud dikatakan, sholat Nabi Sallam. Nabi Sallam sholat. Qala Ibrahim, la adri zada aw naqasa. Ya, tidak di, apakah beliau menambah atau mengurangi? Fala masalama qila lahu. Ketika selesai salam, lalu dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, Rasulullah. Ahadatsa fi sholati syai'un? Apakah terjadi perubahan dalam sholat? Ya, karena kalau di waktu itu mungkin ada dinasa. Ya, sholatnya kok tidak seperti biasa jumlahnya. Qala wa madza? Kenapa katanya? Qalu shalaita kadza wa kadza. Kok salat ini begini-begini? Artinya salatnya jumlah rakaatnya berubah. Ini ada beberapa riwayat, ada riwayat Nabi sallallahu alaihi pernah salat 2 rakaat kemudian salam. Sehingga sejumlah orang itu kusirati salat. Lamun cek orang Sunda mah dikosor euy gitu. Bari berangkat gitu sejumlah korban. Tapi ada orang yang dinamakan Zulyadain, orang yang ada sedikit berbeda dengan sahabat lain, punya ciri khas tangannya panjang, bukan panjang tangan. Ini beneran panjang tangannya. Ya, jadi ada berbeda dengan lumrahnya yang lain. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, anasita, aku siroti sholat amnasita. Apakah engkau mengqasar sholat atau engkau lupa? Maka Nabi Sallam mengatakan nasi itu, ya aku lupa katanya, bukan mengqasar. Maka Nabi Sallam menghadap kiblat, lalu sholat 2 rakaat lagi. Jadi Nabi Sallam sholat 2 rakaat lagi. Kemudian beliau sujud 2 kali sujud sebelum salam, kemudian salam. Ini di riwayat pertama. Jadi Nabi SAW pernah sholat 2 rakaat. Sholat 4 rakaat, beliau sholat 2 rakaat. Kemudian dikasih tahu oleh Dulyadain. Nah, dalam hadis ini juga pernah beliau salat. Fasana rijlaihi wastaqbalal qiblata. Kemudian beliau ini kemungkinan tambahan ini. Beliau tidak disebutkan sholat lagi, tetapi langsung sujud sahwi. Jadi beliau langsung sujud sahwi. Beliau duduk seperti duduk iftirosh, seperti duduk di antara 2 sujud atau duduk di antara tasyahud awal. Lalu beliau menghadap kiblat, kemudian beliau sujud 2 kali sujud kemudian salam. Nah, apa yang dibawa oleh Imam Bukhari dalam hadis ini? Ya. Kalau sujud yang merupakan bagian dari sholat itu menghadap kiblat, apalagi sholat yang utuh dari awal sampai salam. Jadi di sini dinamakan dengan kias aula. Jadi kalau sujud saja wajib menghadap kiblat, dan ini adalah sujud sahwi, berbeda dengan sujud tilawah. Karena sujud itu tentunya kalau kita ingin tahu sujud ya, ada tiga atau ada empat. Diistilahkan oleh kita sujud ada empat. Ada sujud dalam sholat, yaitu sholat yang lima waktu dan sholat-sholat sunnah, sujud. Kedua, sujud sahwi, yaitu sujud karena lupa. Ada sujud tilawah, sujud karena kita membaca Quran yang di situ ada ayat sajdah, maka dinamakan dengan sujud sajdah ataupun sujud apa? Tilawah. Yang keempat, silakan dengan sujud apa? Syukur. Karena kita mendapatkan nikmat kemudian kita syukur. Nah, dua sujud yaitu sujud sahwi dan sujud dalam sholat tentunya wajib menghadap apa? Kiblat. Tapi kalau sujud syukur dan sujud tilawah, menurut pendapat yang rajih, tidak diwajibkan menghadap kiblat. Tapi afdal, sebaik-baik amalan menghadap apa? Menghadap kiblat. Nah, tapi di dalam hadis ini, kenapa dibawakan hadis ini oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala? Ingin menjelaskan bahwa menghadap kiblat adalah merupakan syarat sahnya sholat. Kenapa? Sujud sahwi, gitu kan, yang itu bukan seperti sholat, maka itu wajib menghadap apa? Kiblat. Dan Nabi SAW sujud sahwi dengan menghadap kiblat. Kemudian Nabi SAW mengatakan di ujung hadis ini, sesungguhnya kalau terjadi dalam sholat sesuatu, maka ya, ya artinya kasih tahu kenapa? Sebab aku ini manusia biasa. Aku lupa seperti kalian lupa. Dan jika aku lupa maka ingatkan. Nah, tapi ingat ya, karena di sini orang-orang orientalis mencacati keabsahan tentang kerasulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lupa dalam urusan dunia. Tapi tidak lupa tentang syariat. Dalam arti wahyu yang Allah turunkan, syariat yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dijaga oleh Allah taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah lupa. Ya. Itu yang dimaksud. Ya. Bukan berarti Nabi SAW lupa kepada ayat Quran, lupa kepada hadis. Wa idza syakka ahadukum fi sholatihi, dan apabila ragu salah seorang di antaramu dalam sholatnya, falyatahari sawab, maka pilih yang benar. Kemudian sempurnakanlah. Kemudian salam dan sujudlah dua kali sujud. Nah, artinya begini di sini tentang sujud sahwi, tapi akan datang nanti pembahasannya. Kalau kita lupa, bukan lupa, maaf, ragu. Ini udah rokaat ketiga atau baru rokaat kedua? Udah rokaat keempat atau baru rokaat ketiga? Maka pilihlah yang paling kecil. Ya, karena al-yakin wala yuzalu bisyak. Jadi, kita pilih tiga. Kemudian tambah satu rokaat. Kemudian nanti apa sujud sahwi. Itu bagi orang yang ragu. Karena sujud sahwi sebabnya ada tiga. Jadi kenapa kita harus sujud sahwi? Sebabnya ada tiga. Yang pertama, kurang dalam rukun sholat atau dalam bagian sholat, kurang. Ya. Yang kedua, ziyadah, penambahan. Umpamanya orang lupa sholatnya lima rokaat, baru ini rokaat kelima, maka dia wajib sujud sahwi. Yang ketiga, syak, yaitu ragu. Seperti ragu, udah tiga rokaat atau baru dua, udah empat atau baru tiga, maka pilihlah yang kecil. Kemudian setelah itu sujud sahwi. Jadi sebab-sebab sujud sahwi itu ada tiga, yaitu kurang atau lebih atau ragu, dan perinciannya akan datang nanti. Ya. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagian terakhir pelajaran di sini dan masih banyak nanti bab ini, tapi kita akan akhiri dengan bab ini. Qala babu haqqul buzak bil yadi minal masjid. Qala hadatsana Qutaibah, qala hadana Ismail bin Ja'far an Humain an Anasin. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah fashaqqa dhalika alaihi. Hatta ru'ya fi wajhihi. Faqama fahakkahu biyadihi faqala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah aw inna rabbahu bainahu wa baina qiblah fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi walakin an yasari aw tahta qadamaihi thumma akhadha tarfa ridaihi fa basaqa fihi thumma rada ba'dhum ala ba'd faqala aw yaf'alu hakadha. Ya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik An-Nafi an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a busakan fi jidaril qiblati fa haqqahu tsumma aqbala ala nas fa qala idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibala wajhi fa inna Allah qibala wajhi idza shalla. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin ummil mukminin anna Rasulullah ra'a fi jidaril qiblah mukhatan aw busaqan aw nukhama fa haqqahu. Nah, sini bab terakhir yang kita baca, bab ya, apa, membersihkan. Nah, itu lebih mudahnya gitu. Bab membersihkan dahak dengan tangan di masjid. Ya. Bab membersihkan. Bukhari rahimahullahu taala mengetengahkan tiga hadis tentang larangan meludah ke depan. Jadi meludah ke arah kiblat ketika sholat. Dimasukkan dalam bab ini. Dimasukkan dalam bab ini. Tidak dimasukkan dalam kitab masjid umpamanya. Nah, para ulama menjelaskan bahwa di antara kesempurnaan menghadap kiblat dan keutamaan kiblah, di mana orang tidak boleh meludah ke arah kiblat ketika sholat. Ya, ketika sholat. Ya. Karena tidak sempurna orang menghadap kiblat sehingga meninggalkan hal itu. Walaupun hadis ini ada adab-adab tentang masjid. Tapi hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab menghadap kiblat untuk dua tujuan utama. Ya, kita lihat di sini hadisnya. Di hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW melihat nukhamah. Nukhamah ini dahak, ludah dan semisalnya ada di tembok di arah kiblat. Lalu Nabi SAW merasa berat. Ya, artinya dirinya tersinggung. Sehingga kelihatan wajahnya murka. Di riwayat yang lain dikatakan patalawana wajhuhu. Nabi SAW itu murka. Kelihatan merah wajahnya. Lalu beliau berdiri dan membersihkannya dengan tangannya. Dalam riwayat yang lain bitturab, dengan tanah. Artinya dengan tanah. Dengan tangannya tapi menggunakan tanah. Lalu beliau berkata, sesungguhnya salah seorang di antara kamu apabila berdiri dalam sholatnya, sesungguhnya dia sedang munajat kepada Rabbnya. Artinya kita sedang munajat meminta kepada Allah, menghadap Allah. Atau ia berada di antaranya dengan Allah, dengan di antara Allah dengan kiblatnya. Maka janganlah salah seorang di antara kamu meludah ke arah kiblat, tapi adabnya di sebelah kirinya dan di bawah kakinya. Itu kalau masjidnya yang tanah. Kalau masjidnya lantai ya mungkin ke ujung imamah, ke ujung baju ya. Kalau terpaksa atau bawa tisu kan gitu. Ini adab. Kemudian kenapa tidak boleh ke kanan? Fa innal malaikata baina mayanikum. Dalam safar riwayat dikatakan karena malaikat berada di sebelah kanannya, maka adabnya di sebelah kiri. Tahta qadamihi, di bawah kakinya. Nah, ini kalau masjidnya bukan masjid seperti ini. Itu dulu ketika masjidnya apa? Pasir. Summa akhadha tarfai ridaihi fabasaqa fihi. Kemudian ya, mengambil ujung selendangnya, kainnya, lalu meludah di situ. Nah, kemudian para sahabat itu bertabaruk dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam tabaruk dan mereka saling memberi satu dengan yang lainnya. Ya. Di hadis yang kedua yaitu hadis Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat busokan fi jadil Ka'bah, fahakahu, sama. Ya, ludah atau dahak gitu ya. Kemudian beliau menghadap kepada orang-orang, artinya menghadap kepada para sahabat. Apabila salah seorang di antara kamu sholat, maka janganlah engkau salah seorang di antara kamu itu meludah ke arah wajahnya, karena sesungguhnya Allah berada di depan wajahnya apabila dia sholat. Kemudian dalam hadis yang ketiga itu hadis yang isyara di lutalanha bahwa Nabi SAW melihat ya di arah kiblat itu ya, sejenis dahak atau ludah. Kemudian Nabi SAW membersihkannya. Jadi kemudian Nabi SAW membersihkannya. Nah, hadis ini tentunya menyebutkan tentang wajibnya kita menjaga kebersihan masjid. Bukan hanya dari najis, tetapi dari semua kotoran. Wajib kita membersihkan masjid. Ya. Nanti akan ada bahasannya. Nah, tapi hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari menunjukkan bahwa di antara adab dalam sholat itu tidak meludah ke arah kiblat. Nah, kemudian para ulama, apakah ini umum juga kalau kita di luar sholat? Kalau kita di luar apa sholat? Apakah dilarang kita untuk meludah ke arah depan kita? Artinya ke arah kiblat. Maka Allah alam, kalau meninggalkannya itu lebih aula, lebih utama gitu, lebih utama. Walaupun nas hadisnya ketika apa? Sholat, ketika sholat. Ya, dan itu adab. Ya, kalau kita juga dengan sesama manusia, antum ngomong gitu ya, ngomong dengan orang, kemudian kita meludah di depannya, gimana? Kan itu gambaran su'ul adab, tidak beradab. Apalagi bersama apa? Bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir di hadis ini mungkin ada pertanyaan. Keyakinan ahli sunnah mengatakan Allah fauqal arsy. Allah fauqas sama. Allah berada di atas arsy. Allah berada di atas langit. Tetapi bagaimana di dalam hadis ini dikatakan Allah berada di depanmu, kibala wajhik. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, hadis ini dengan Quran, dengan hadis-hadis yang lain tidak bertentangan. Gampang kalau kita mengatakan begini. Antum berjalan, ya. Saya berjalan dan matahari berada di depanku. Mataharinya di mana? Di langit. Tapi kita mengatakan matahari di depan kita. Jadi tidak mengapa sesuatu yang ada di atas berada di depan kita. Dan itu makul bagi manusia, apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Kedua, kalau kita juga berikan contoh, ada orang berada di loteng, bahasa Sunda, berada di tingkat sekesian, lalu kita katakan ya, saya berjalan dan dia berada di hadapan saya, tapi berada di atas, tapi dikatakan di hadapan kita, dan itu boleh digunakan bagi makhluk, apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di atas aras, nah, tetapi Allah Ta'ala berada di depan kita. Kemudian yang ketiga, kita katakan bahwa Allah muhitun bikulli syai, bahwa Allah Ta'ala meliputi segala apa sesuatu, karena Allah Ta'ala maha besar. Tapi tidak dikatakan bahwa Allah berada di setiap tempat. Allah berada di mana-mana, ya. Tidak dikatakan Allah berada di mana-mana. Allah berada di atas seluruh makhluknya. Allah berada di atas langit. Allah berada di atas arasy. Dan Allah tidak membutuhkan arasy tentunya. Nah, barangkali itu hadis yang kita bisa bahas di kesempatan sore hari ini. Dan kita menyisakan untuk beberapa pertanyaan, insyaAllah. Naam Ustaz, jazakumullahu khairan atas kembali ilmu yang telah disampaikan pada sore hari ini. Beberapa hadis kembali kita bahas dalam syarat-syarat sholat, yaitu adalah menghadap kiblat. Dan selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab di sore hari ini. Masih ada beberapa waktu yang tersisa, dan seperti biasa kita akan mempersilahkan untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz secara lisan. Kita sudah siapkan mikrofon untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz. Baik, sudah ada satu ikhwan yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, ada pertanyaan. Jadi ketika di Jabodetabek itu kan lagi safar sekitar 20 kilometeran. Jadi saya gak mau persiapkan untuk jamaah qasar. Cuma pas ketika mau asar, datang waktu asar. Dan qodarullah masjid yang dekat itu ada ininya, apa namanya, dalamnya ada kuburannya di lingkungannya itu. Pertanyaannya, mana yang lebih utama, sholat berjamaah di masjid yang ada kuburannya atau nyari masjid lain dengan resiko tidak ikut berjamaah di awal waktu sholat? Baik. Jazakallahu khairan. Afwan wa ya. Baik, kamu selesai. Ya. Sholat tidak wajib di awal waktu. Jadi sholat tidak wajib di awal waktu. Ya. Tapi sholat di masjid yang ada kuburan, dalam arti kuburannya ada di dalam, itu tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Ya. Karena dalilnya jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam banyak hadis tentang larangan membangun masjid di atas kuburan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La tusallu ilal kubur wala alaiha." Nabi SAW mengatakan tidak boleh sholat menghadap kuburan dan tidak boleh sholat di atas kuburan. Jadi kalau ada masjid ini ada kuburannya, kemudian masjid di sana tidak ada kuburannya, maka sholat berjamaah bukan syarat sahnya sholat. Ya, walaupun kita tidak berjamaah, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Allah Ta'ala alam. Nah Ustaz, jazakumullahu khairan untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya. Baik, kami persilakan kembali untuk dua penanya dari jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz. Kami persilakan. Baik, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menghormati kiblat tadi, ada beberapa kebiasaan gitu. Ada yang tidak membolehkan WC itu menghadap ke kiblat. Gimana itu? Yang kedua juga dalam masih di situ, sehingga tidur pun nggak boleh menghadap ke kiblat, saking menghormatinya kiblat untuk sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Naam Ustaz. Insyaallah. Ya. Di sini ada dua sisi yang harus kita tahu ya tentang kiblat. Ada hadis umum yang dihasankan oleh para ulama, khairul majalisi al-kiblah. Sebaik-baik majelis adalah kiblat. Contoh berdoa, azan, kita berkumpul, ya afdolnya menghadap kiblat, karena sebaik-baik majelis adalah menghadap kiblat. Ya, ada yang diwajibkan menghadap kiblat, ada yang sekedar hukumnya baik menghadap apa kiblat. Ada beberapa hal yang kedua, ada beberapa hal yang dilarang untuk menghadap kiblat. Salah satunya adalah qadha hajat. Qadha hajat. Ya. Dalam hadis Salman Al-Farisi, hadis Mughirah ibn Syu'bah, dan hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi ada hadis Salman, ada hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Salman, ada orang Yahudi datang kepadanya, "Hal nabiyukum allamakum kula syai'in?" Qala na'am hatal khira'ah. "Laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anastaqbilal qiblata bidha'itin aw baulin." Jadi Salman pernah ditanya oleh seorang Yahudi. Beliau berkata, "Apakah nabimu mengajarimu segala sesuatu?" Lalu Salman mengatakan, "Iya. Sampai mengajari qada hajat." Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami menghadap kiblat, ya, ketika kencing atau buang air besar. Itu dalam hadis Salman. Dalam hadis Abu Ayyub itu jelas dengan larangan. Kata Abu Ayyub, "La tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin, walakin syarriku au gharibu." Itu ahlul Madinah. Abu Ayyub mengatakan, "Janganlah kalian menghadap kiblat ketika qada hajat, kencing atau buang air besar." Ya. Di zaman itu ahlul Madinah bikin toilet itu ke timur, ke timur atau ke barat. Ya, kalau kita di Indonesia ke selatan atau ke utara. Kemudian Abu Ayyub disebutkan dalam satu riwayat, "Ataitu Syama fawajadtu marahidha qad buniyat nahwa al-Ka'bah." Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, "Aku mendatangi negeri Syam dan sungguh itu kakus-kakus telah dibangun ke arah kiblat. Fa astaghfirullah." Lalu kata Abu Ayyub, "Saya pun beristighfar kepada Allah." Jadi menganggap itu dosa gitu. Sampai Abu Ayyub itu beristighfar dengan apa yang dilakukan oleh ahlu Syam. Ya, jadi qada hajat tidak boleh. Nah, meludah tidak boleh ketika sholat. Tapi di luar sholat tidak ada nasnya. Ketika sholat itu dilarang menghadap kiblat. Tapi kalau di luar sholat tidak ada nasnya, tetapi para ulama mengatakan afdal. Adapun tidur menghadap kiblat, dalam arti kaki ya, ngelonjor menghadap kiblat, itu dikatakan makruh, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Berarti boleh, tidak mengapa. Umpamanya orang berjima menghadap kiblat, boleh enggak? Enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya untuk mengatakan tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan kembali untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan juga untuk kita semua pada sore hari ini. Baik, pertanyaan selanjutnya kita cukupkan dari Jamaah Ikhwan dan kita akan bacakan dari beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Baik, pertanyaan pertama Ustaz dari WhatsApp dari Abdullah di Manonjaya. Ustaz, bagaimana apabila kita menentukan arah kiblat dengan mengikuti peredaran matahari? Seperti yang disepakati para ilmuwan bahwasannya setiap tanggal 27 Mei pada pukul 16 sekian waktu Indonesia Barat atau 16 Juli jam 16 sekian mengatakan bahwa keberadaan matahari tepat berada di atas Ka'bah dengan fakta ilmiah yakni hilangnya bayangan Ka'bah dan bagi kita di Indonesia bisa mengukurnya dengan bayangan Ustaz. Nam. Ya, Allah alam ya. Ini penemuan ilmiah atau enggak gitu ya. Karena penemuan ilmiah itu perlu diakui oleh banyak pihak jurnal. Ya. Untuk mengetahui kiblat yang bisa dilakukan oleh setiap orang itu gampang gitu ya. Ada yang gampang, ada yang sulit ya. Yang gampang yang pertama, gimana kita tahu kiblat? Pertama dengan arah matahari. Tapi bukan sedetil tadi dikatakan apa? Bahwa tanggal sekian di atas apa? Di atas Ka'bah gitu. Artinya kita tahu bahwa terbit matahari dari mana? Dari timur. Terbenam kemana? Ke barat. Berarti kalau tahu ya minimalnya kita tahu. Mau sholat ya ke barat kan gitu. Gampang. Kedua, dengan arah angin. Arah angin. Kita tahu bahwa jam sekian arahnya ke sini, jam sekian ke sini berdasarkan tajrubah kebiasaan. Maka orang bisa menentukan kiblat dengan apa? Dengan arah angin. Dan itu kan seawam-awam manusia pun bisa kan itu. Awam. Kemudian yang ketiga adalah dengan apa? Dengan bintang. Wa bin najmihum yahtadun. Karena orang-orang tua dulu kalau berkaitan dengan bintang tuh pada tahu ya, ini bintang mana gitu ya. Yang ini arahnya dari mana, terbitnya kemana, itu tahu. Ya. Orang bisa menentukan arah kiblat dengan bintang. Wa bin najmihum yahtadun. Kemudian yang keempat, bagaimana menentukan arah kiblat? Ya dengan bertanya kepada orang yang sekitar, bertanya kepada orang yang tahu tentang apa kiblat. Nah, adapun dengan adanya penemuan ilmiah seperti menggunakan dengan apa? Dengan kompas itu hari ini, maka itu falbiha wa nikmat. Maka itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Tapi berkaitan dengan matahari di atas itu, saya belum sepenuhnya meyakini itu gitu. Karena belum disepakati oleh ya, pihak-pihak yang kompeten di situ gitu ya. Karena kita ke arah kiblat itu enggak perlu pakai benang gini gitu ya. Ke arah kiblat nanti dari Tasik ke sana arah benang. Karena Allah Ta'ala memudahkan kita ya. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Bainal masyriq wal maghrib kiblah. Bainal janub wa syimal kiblah. Antara selatan dengan utara adalah kiblat bagi kita. Ya. Tapi kalau menggunakan kompas dan alat yang itu disepakati untuk bisa ya mencari yang terdekat. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan kembali untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat kita akan bacakan. Baik, dari hamba Allah. Bismillah Ustaz, apakah batal sholat seseorang ketika dibenarkan arah kiblatnya kemudian dia mengatakan oh iya atau oh iya lupa Ustaz? Apakah harus dari awal atau dilanjutkan sholatnya Ustaz? Apa kalau dia berbicara tanpa niat ya, keceplosan bahasa sunnya ya, itu tidak mengapa dan dia tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Allah Ta'ala alam. Ya, dilanjutkan. Nah, Ustaz. Baik. Pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan ini mungkin pertanyaan terakhir penutup pada sesi tanya jawab kita di kesempatan sore hari ini. Baik, bismillah Ustaz, ketika sholat sunnah sementara yang menjadi sutroh adalah jamaah yang lain Ustaz di depan kita, tetapi beberapa menit kemudian jamaah tersebut pindah atau bergeser atau bangun ke tempat lain sehingga awalnya jamaah tersebut menjadi sutroh, tidak ada sutroh untuk kita sholat kembali. Ustaz, pertanyaannya, apakah perlu maju ke depan atau bergeser ke samping yang ada jamaah lainnya agar mendapatkan sutroh Ustaz dan sholat sunnahnya di tempat tersebut? Jazakumullah khair dari Abu Faisal di Panumbangan Ciamis. Nah, Ustaz. Insyaallah. Biduni takalluf, dengan tanpa harus memaksa-maksa ataupun berlebih-lebihan ya. Kalau kita ada sutroh, kemudian sutroh kita pergi ya seperti dengan teman, maka kalau dekat kita bergeser selangkah itu tidak mengapa, atau maju sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau antum di sini, apa orangnya di sana, kemudian antum berjalan sehingga orang ini jalan-jalan terus sholat itu biduni takalluf la yukallifullahu nafsan illa usaha. Di samping itu juga bahwa sutroh jumhur ulama mengatakan sunnah saja, Sebagian para ulama mengatakan apa? Wajib. Jadi jumhur, kebanyakan para ulama berpendapat sutroh hukumnya adalah sunnah saja. Imam Ahmad, Ibnu apa? Daud Ad-Dhahiri, Ibnu Hazm dan sejumlah para ulama mengatakan wajib. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan sunnah mu'akkadah. Apalagi mungkin antum sholat di depan orang awam gitu ya, di depan masyarakat awam ya, sehingga akan menjadikan sesuatu yang apa, hal yang besar terhalangi dengan hal-hal mungkin ini sunnah, tetapi tidak perlu dipaksakan gitu. Sampai antum berjalan kanan kiri orang, ini sholat atau jalan-jalan gitu kan. Jadi tidak mesti harus takalluf, harus memberatkan ataupun memaksa-maksa harus mencari apa, sutroh. Karena sutroh itu sendiri hukumnya menurut kebanyakan para ulama hukumnya adalah sunnah. Wallahu ta'ala a'lam.